Nah, ini saya perlu ingatkan ini. Ini sudah ada dua pertanyaan di sini. Saya lihat pertanyaan ini sebuah masalah lagi ramai dibahas di internet. Nah, jangan seorang ramai bahas di internet kemudian dia tanya-tanya ke sini. Ya. Dia tanya hal yang terkait dengan apa? Ilmu saya. Sebab kadang hal-hal yang ramai dibahas itu, kalau dibahas secara ilmiah, kadang jawabannya juga tidak cocok karena kondisinya tidak bagus kadang. Jelas ya? Jawabannya benar saja, kadang enggak bagus dia menjawab di saat itu. Karena itu seorang penuntut ilmu harus pandai menempatkan kapan dia bertanya. Ya. Itu tadi memelihara ikhlas. Kemudian seorang penuntut ilmu kalau dia sudah banyak belajar, itu biasanya dia mempertimbangkan akibat yang dia lakukan. Kalau dia bertanya begini, kira-kira bagaimana? Ini pertanyaan cocok gak untuk semua orang yang hadir di sini? Ya. Kalau dia agak pribadi, tanya pribadi. Ya, terbuka orang bertanya pribadi. Mau datang secara pribadi, mau tanya apa namanya, cuman berdua dan sebagainya, bisa seorang bertanya. Ya. Tapi kalau hal yang gak layak ditanyakan di depan umum, jangan ditanyakan di depan umum.